Bab 4, Pelajaran 3. Uruslah bisnis Anda sendiri. Pada 1974, Ray Kroc, pendiri McDonald's, diminta berbicara untuk kelas MBA di University of Texas di Austin. Seorang teman baik saya, Kate Cunningham, adalah murid di kelas MBA tersebut. Setelah ceramah yang luar biasa dan memberi inspirasi itu, mereka beristirahat dan para murid bertanya pada Ray apakah dia mau bergabung bersama mereka di tempat mangkal mereka untuk minum bir. Ray menerima tawaran itu dengan senang hati. "Bisnis apa yang saya geluti?" tanya Ray, setelah mereka masing-masing mendapat sebotol bir. "Setiap orang tertawa," kata Kate. Kebanyakan mahasiswa MBA itu mengira Ray hanya bergurau. Karena tak seorang pun menjawab, Ray kembali bertanya, "Menurut kalian, saya berbisnis apa?" Para mahasiswa itu tertawa lagi. Dan akhirnya salah seorang yang pemberani berteriak, "Ray, orang mana di dunia ini yang tidak tahu bahwa Anda berbisnis hamburger?" Ray tertawa kecil. "Saya sudah menduga bahwa kalian akan mengatakan itu." Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata dengan cepat, "Saudara-saudari, saya tidak berbisnis hamburger. Bisnis saya adalah real estate." Kate mengatakan bahwa Ray meluangkan cukup waktu untuk menjelaskan sudut pandangnya. Dalam rencana bisnis mereka, Ray tahu bahwa fokus bisnis utama adalah menjual waralaba, franchise hamburger. Dia tahu bahwa real estate dan lokasinya adalah faktor paling signifikan dalam keberhasilan setiap waralaba. Pada dasarnya, orang yang membeli waralaba juga membayar atau membeli tanah di bawah waralaba untuk perusahaan Ray Kroc. Sekarang, McDonald's adalah pemilik tunggal real estate yang terbesar di dunia. McDonald's kini memiliki beberapa perempatan dan sudut jalan yang paling berharga di Amerika dan juga di bagian-bagian lain dunia. Kate mengatakan, itu adalah salah satu pelajaran terpenting dalam hidupnya. Sekarang, Kate memiliki perusahaan jasa pencucian mobil, tetapi bisnisnya adalah real estate di bawah perusahaan pencucian mobil itu. Bab sebelumnya ditutup dengan diagram yang menggambarkan bahwa kebanyakan orang bekerja untuk orang lain tetapi bukan untuk diri mereka sendiri. Pertama, mereka bekerja untuk pemilik perusahaan, kemudian untuk pemerintah melalui pajak, dan akhirnya untuk bank yang memiliki hipotek mereka. "Ketika masih kecil, kami tidak mempunyai McDonald's di dekat rumah kami. Tetapi ayah saya yang kaya bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada saya pelajaran yang sama seperti yang dikatakan oleh Ray Kroc kepada mahasiswa MBA di University of Texas. Ini adalah rahasia nomor 3 dari orang kaya. Rahasianya, uruslah bisnismu sendiri. Pergumulan finansial seringkali secara langsung merupakan hasil dari orang yang bekerja sepanjang hidup mereka untuk orang lain. Banyak orang tidak akan memiliki apapun pada akhir hari-hari kerja mereka. Sekali lagi, sebuah gambar bisa bernilai ribuan kata. Di bawah ini adalah diagram laporan rugi laba dan neraca yang sangat baik menggambarkan nasihat Ray Kroc. Fokus sistem pendidikan kita sekarang adalah menyiapkan anak-anak muda untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dengan mengembangkan keterampilan skolastik, pelajaran. Hidup mereka akan berputar di sekitar upah mereka, atau seperti yang telah diuraikan, kolom pemasukan mereka. Dan setelah mereka mengembangkan keterampilan skolastik, mereka melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi untuk meningkatkan kemampuan profesional mereka. Mereka belajar untuk menjadi insinyur, ilmuwan, koki, polisi, artis, penulis, dan seterusnya. Keterampilan profesional itu mengizinkan mereka untuk memasuki pasar tenaga kerja dan bekerja untuk uang. Ada perbedaan besar antara profesi Anda dan bisnis Anda. Saya kerap bertanya pada orang, apa bisnis Anda? Dan mereka akan mengatakan, oh, saya seorang bankir. Kemudian saya bertanya pada mereka apakah mereka memiliki bank itu. Dan biasanya mereka menjawab, tidak, saya bekerja di sana. Dalam hal ini, mereka telah merancukkan profesi mereka dengan bisnis mereka. Profesi mereka mungkin seorang bankir, tetapi mereka masih memerlukan bisnis mereka sendiri. Ray Kroc sangat jelas tentang perbedaan antara profesinya dan bisnisnya. Profesinya selalu sama. Dia adalah seorang salesman. Suatu kali dia menjual mixer untuk milkshake, dan di kemudian hari dia menjual waralaba hamburger. Namun sementara profesinya adalah menjual waralaba hamburger, bisnisnya adalah akumulasi real estate yang menghasilkan pemasukan. Yang jadi masalah dengan sekolah adalah bahwa Anda seringkali menjadi apa yang Anda pelajari. Jadi, jika Anda misalnya belajar memasak, Anda menjadi koki. Jika Anda belajar hukum, Anda menjadi pengacara. Dan jika Anda belajar mesin mobil, Anda menjadi montir. Kesalahan dalam menjadi apa yang Anda pelajari adalah bahwa terlalu banyak orang lupa untuk mengurus atau memikirkan bisnis mereka sendiri. Mereka menghabiskan hidup mereka untuk mengurusi atau menjalankan bisnis orang lain dan membuat orang lain itu kaya. Agar aman dan terjamin secara finansial, orang harus mengurus bisnis mereka sendiri. Bisnis Anda berputar di sekitar kolom aset Anda, yang berlawanan dengan kolom pemasukan Anda. Seperti telah diutarakan di depan, aturan nomor satu adalah mengetahui perbedaan antara aset dan liabilitas, dan membeli aset. Orang kaya berfokus pada kolom aset mereka, sementara orang lain berfokus pada laporan rugi laba mereka. Itu sebabnya kami kerap mendengar, "Saya butuh kenaikan gaji. Seandainya saya dipromosikan, saya akan meneruskan sekolah untuk mendapatkan pelatihan lebih banyak sehingga saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Saya akan bekerja lembur. Mungkin saya bisa mendapatkan pekerjaan tambahan. 2 minggu lagi saya keluar. Saya mendapatkan pekerjaan yang gajinya lebih besar." Dalam beberapa hal, gagasan ini memang masuk akal. Namun, jika Anda mendengarkan Ray Kroc, Anda masih belum memikirkan bisnis Anda sendiri. Semua gagasan itu masih berfokus pada kolom pemasukan dan hanya akan membantu seseorang menjadi lebih aman dan terjamin secara finansial jika uang tambahan digunakan untuk membeli aset yang menghasilkan pemasukan. Alasan utama mayoritas orang miskin dan kelas menengah itu bersikap konservatif dalam hal keuangan, yang berarti, "Saya tidak berani mengambil risiko," adalah bahwa mereka tidak mempunyai pondasi finansial. Mereka harus bergantung pada pekerjaan mereka. Mereka harus melakukannya dengan aman. Ketika perampingan perusahaan menjadi hal yang perlu dilakukan, jutaan karyawan mendapati aset mereka yang dianggap terbesar, yakni rumah mereka, menelan mereka hidup-hidup. Aset mereka, yang disebut rumah, terus menggerogoti uang mereka setiap bulannya. Mobil mereka, aset lainnya, juga menelan mereka hidup-hidup. Peralatan golf di garasi yang menelan uang $1,000 kini tidak senilai $1,000 lagi. Tanpa keamanan kerja, mereka tidak mempunyai apapun untuk bersandar saat jatuh. Apa yang mereka sangka merupakan aset ternyata tidak dapat membantu mereka bertahan hidup dalam masa krisis finansial. Saya menduga kebanyakan dari kita mengajukan permintaan kredit pada sebuah bank untuk membeli rumah atau mobil. Memang selalu menarik untuk melihat bagian kekayaan bersih. Ini menarik karena segala sesuatu yang ditangani oleh perbankan dan akuntansi membuat seseorang menganggapnya sebagai aset. Suatu hari, untuk mendapatkan pinjaman, posisi finansial saya tidak terlihat begitu bagus. Maka saya menambahkan perlengkapan golf saya, koleksi seni saya, buku, stereo set, televisi, pakaian Armani, jam tangan Rolex, tas Aigner, dan harta pribadi lainnya untuk menaikkan jumlah di dalam kolom aset. Tetapi pinjaman saya ditolak karena saya mempunyai terlalu banyak investasi real estate. Komite peminjaman tidak senang karena saya melarikan terlalu banyak uang untuk rumah-rumah apartemen. Mereka ingin tahu mengapa saya tidak mempunyai pekerjaan yang normal dengan gaji yang pasti. Mereka tidak menanyakan setelan Armani, perlengkapan golf, atau koleksi seni yang saya miliki. Hidup terkadang memang keras ketika Anda tidak sesuai dengan profil standar. Saya ngeri setiap kali saya mendengar orang mengatakan pada saya bahwa kekayaan bersih mereka bernilai jutaan dolar atau $100,000 atau apapun. Salah satu alasan utama mengapa kekayaan bersih tidaklah akurat adalah semata-mata karena pada saat Anda mulai menjual aset Anda, Anda kena pajak atas perolehan keuntungan itu. Begitu banyak orang telah menempatkan diri mereka ke dalam masalah finansial yang dalam ketika pemasukan mereka menipis. Untuk menaikkan arus kas, mereka menjual aset mereka. Pertama, aset pribadi mereka umumnya dapat dijual hanya sepersekian dari harga yang tertera dalam neraca pribadi mereka. Atau jika ada keuntungan atas penjualan aset, mereka dikenai pajak atas keuntungan itu. maka lagi-lagi pemerintah mengambil bagiannya dari keuntungan itu. Jadi mengurangi jumlah yang sesungguhnya tersedia untuk membantu mereka keluar dari lilitan utang. Itu sebabnya saya mengatakan kekayaan bersih seorang seringkali kurang harganya daripada yang mereka kira. Mulailah mengurus dan menjalankan bisnis Anda sendiri. Teruskanlah kerja harian Anda, tetapi mulailah membeli aset-aset real, bukan liabilitas atau harta benda pribadi yang tidak mempunyai nilai real ketika Anda sudah memilikinya di rumah. Sebuah mobil baru menyusut 25% dari harga yang Anda bayar pada saat Anda mengendarainya pertama kali meninggalkan showroom mobil. Ini bukanlah aset sebenarnya, sekalipun bankir Anda mengizinkan Anda mendaftarnya sebagai salah satu aset. Driver, alat pemukul bola golf yang ujungnya terbuat dari kayu untuk pukulan jauh, titanium baru saya yang harganya $400 menjadi $150 begitu saya pakai. Bagi orang dewasa, jagalah pengeluaran Anda agar tetap rendah. Kurangilah liabilitas Anda, dan rajin-rajinlah membangun dasar aset yang solid. Bagi orang muda yang masih belum meninggalkan rumah, sangatlah penting bagi orang tua untuk mengajari mereka perbedaan antara aset dan liabilitas. Ajarilah dan buatlah mereka mulai membangun kolom aset yang solid sebelum mereka meninggalkan rumah, menikah, membeli rumah, mempunyai anak, terperangkap dalam posisi finansial yang berbahaya, tergantung pada sebuah pekerjaan, dan membeli segala sesuatu secara kredit. Saya melihat begitu banyak pasangan muda yang menikah terperangkap dalam gaya hidup yang tidak akan membiarkan mereka keluar dari utang sepanjang masa kerja mereka. Bagi kebanyakan orang, persis ketika anak yang terakhir meninggalkan rumah, orang tua menyadari mereka tidak cukup siap untuk pensiun dan mereka mulai berusaha keras untuk menabung. Kemudian orang tua mereka sendiri jatuh sakit dan mereka mendapati diri mereka diberi tanggung jawab baru. Jadi, aset macam apakah yang saya sarankan untuk Anda atau anak Anda dapatkan? Dalam dunia saya, aset real terbagi dalam beberapa kategori yang berbeda. 1. Bisnis yang tidak menuntut kehadiran saya. Saya memilikinya, tetapi usaha itu dikelola atau dijalankan oleh orang lain. Jika saya harus bekerja di sana, itu bukanlah bisnis. Itu menjadi pekerjaan saya. 2. Saham. 3. Surat obligasi. 4. Reksadana. 5. Real estate yang menghasilkan pemasukan. 6. Surat utang. 7. Royalti dari properti intelektual seperti musik, karya tulis, hak paten. 8. Dan segala sesuatu yang mempunyai nilai, menghasilkan pemasukan, dan mempunyai pasar yang siap. Ketika saya masih muda, ayah saya yang berpendidikan mendorong saya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang aman dan terjamin. Sebaliknya, ayah saya yang kaya mendorong saya untuk mulai mendapatkan aset yang saya sukai. Jika kamu tidak menyukainya, kamu tidak akan memeliharanya. Saya mengumpulkan real estate hanya karena saya menyukai bangunan dan tanah. Saya senang membelinya. Saya dapat memandangi bangunan atau tanah itu sepanjang hari. Ketika masalah muncul, masalah itu tidak terlalu buruk sehingga mengubah kesukaan saya pada real estate. Bagi orang yang membenci real estate, mereka hendaknya tidak membelinya. Saya menyukai saham perusahaan kecil, terutama yang baru mulai. Alasannya karena saya seorang entrepreneur, bukan orang korporasi. Dalam tahun-tahun awal saya bekerja di perusahaan-perusahaan besar, seperti Standard Oil of California, the U.S. Marine Corps, dan Xerox Corp. Saya menikmati waktu saya bersama perusahaan itu dan mempunyai kenangan yang indah. Tetapi saya tahu jauh di lubuk hati bahwa saya bukanlah seorang perusahaan. Saya senang memulai perusahaan, tetapi tidak untuk menjalankannya. Jadi saya biasanya membeli saham perusahaan kecil, dan terkadang saya bahkan memulai perusahaan dan menjadikannya perusahaan publik. Keberuntungan dibuat dalam isu-isu stok baru, dan saya menyukai permainan itu. Banyak orang takut akan perusahaan kecil dan menyebutnya penuh risiko, dan itu memang betul. Tetapi risiko selalu bisa disingkirkan bila Anda menyukai investasi, memahaminya, dan tahu permainannya. Dengan perusahaan kecil, strategi investasi saya adalah menghabiskan persediaan dalam setahun. Di pihak lain, strategi real estate saya adalah memulai kecil-kecilan dan terus berdagang properti untuk mendapatkan properti yang lebih besar, dan karena itu, menghapus pajak atas perolehan keuntungan. Ini membuat harga naik secara dramatis. Biasanya saya menahan real estate kurang dari 7 tahun. Selama bertahun-tahun, bahkan sewaktu saya bekerja dengan Marine Corps dan Xerox, saya melakukan apa yang diajarkan oleh ayah saya yang kaya. Saya aktif dalam kolom aset saya. Saya memperdagangkan real estate dan saham-saham kecil. Ayah saya yang kaya selalu menekankan pentingnya melek finansial. Semakin baik saya memahami akuntansi dan manajemen uang, saya akan semakin baik dalam menganalisis investasi dan akhirnya memulai dan membangun perusahaan saya sendiri. Saya tidak akan mendorong siapapun untuk mulai sebuah perusahaan kecuali mereka sungguh-sungguh ingin dan mau. Dengan mengetahui apa yang saya ketahui tentang menjalankan sebuah perusahaan, saya tidak mengharapkan pekerjaan itu dilakukan oleh siapapun. Ada saatnya orang tidak bisa mendapatkan pekerjaan, dan memulai sebuah perusahaan adalah solusi bagi mereka. Rintangan menghadang sukses. 9 dari 10 perusahaan gagal dalam 5 tahun. Dari mereka yang bertahan hidup selama 5 tahun pertama, 9 dari setiap 10 perusahaan dari mereka itu akhirnya gagal juga. Jika Anda sungguh-sungguh mempunyai hasrat untuk memiliki perusahaan Anda sendiri, barulah saya berani merekomendasikannya. Sebaliknya, teruskanlah pekerjaan harian Anda dan jalankanlah bisnis Anda sendiri. Ketika saya mengatakan uruslah dan jalankanlah bisnis Anda sendiri, yang saya maksudkan adalah membangun dan menjaga kolom aset Anda agar tetap kokoh. Sekali dolar masuk ke dalamnya, jangan biarkan ia keluar. Pikirkanlah demikian. Begitu dolar masuk ke dalam kolom aset saya, ia menjadi karyawan saya. Hal terbaik soal uang adalah bahwa ia bekerja 24 jam sehari dan dapat bekerja untuk beberapa generasi. Teruskanlah pekerjaan harian Anda. Jadilah karyawan yang bekerja keras dan bagus, tetapi teruslah membangun kolom aset itu. Ketika arus kas Anda tumbuh, Anda dapat membeli beberapa barang mewah. Perbedaan penting adalah bahwa orang kaya membeli barang mewah belakangan, bukan prioritas utama. Sementara orang miskin dan kelas menengah cenderung membeli barang mewah lebih dulu, prioritas pertama. Orang miskin dan kelas menengah seringkali membeli barang mewah seperti rumah besar, berlian, pakaian dari bulu binatang, perhiasan, atau kapal pesiar karena mereka ingin kelihatan kaya. Mereka kelihatan kaya, tetapi dalam kenyataannya mereka hanya orang yang semakin terperosok dalam utang dengan kredit. Orang yang berlimpah uang, orang kaya jangka panjang, membangun kolom aset mereka lebih dulu. Kemudian, pemasukan yang dihasilkan dari kolom aset dipakai untuk membeli barang mewah. Orang miskin dan kelas menengah membeli barang mewah lebih dulu dengan keringat dan darah mereka sendiri dan dengan warisan anak-anak mereka. Kemewahan sejati adalah hadiah atau ganjaran karena berinvestasi dalam dan mengembangkan aset real. Sebagai contoh, ketika istri saya dan saya mempunyai uang ekstra dari apartemen yang kami sewakan, dia berpergian dan membeli mobil Mercedes. Hal itu tidak membutuhkan kerja ekstra atau risiko karena apartemen itulah yang membelikan mobil tersebut. Akan tetapi, dia harus menunggu hal itu selama 4 tahun untuk pertumbuhan investasi portfolio real estate itu dan akhirnya mulai mengeluarkan cukup arus kas ekstra untuk membeli mobil tersebut. Tetapi barang mewah itu, mobil Mercedes, adalah hadiah yang real karena istri saya telah membuktikan bahwa dia tahu bagaimana menumbuhkan kolom asetnya. Sekarang mobil itu lebih berarti baginya ketimbang mobil bagus lainnya. Artinya dia menggunakan intelijensi finansialnya untuk mendapatkan mobil itu. Apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang adalah dengan penuh nafsu mereka pergi dan membeli sebuah mobil baru atau barang mewah lainnya dengan cara kredit. Mereka bisa merasa bosan dan hanya menginginkan mainan baru. Membeli barang mewah dengan kartu kredit seringkali menyebabkan seorang cepat atau lambat membenci barang mewah itu karena utang barang mewah itu menjadi beban finansial yang tidak ringan. Setelah Anda mengambil waktu untuk berpikir, lalu berinvestasi dan membangun bisnis Anda sendiri, sekarang Anda siap untuk menambahkan setuan ajaib, rahasia terbesar dari orang kaya. Rahasia yang menempatkan orang kaya jauh di depan kebanyakan orang. Ganjaran akan tersedia di ujung jalan bila Anda rajin menyisihkan waktu untuk mengurus dan menjalankan bisnis Anda sendiri.